Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi telah antum sekalian dengarkan kajian yang sangat bermanfaat tentang masalah tafsir dan fikih, barakallahu fikum, dari Al-Ustaz Fadil Al-Fadil Abu Ishaq Muslim hafizahullah, yang pada intinya pekan ketiga ini adalah kajian beliau, barakallahu fikum. Ana cuma menemani saja. Ayol ya khatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita ambil sedikit dari matan Syarh Sunan Imam Barbahari rahimahullah, matan 9, matan yang ke-9 pada cetakan yang ada Syarah Syekh Shalih Al-Fauzan Martabah Arus. Namun pada matan yang lain yang tahqiqnya Syekh Khalid Ar-Radadi berbeda ya, mungkin matan ke-13-an. Berkata al-imam Barbahari rahimahullah, wa'lam rahimakallahu annahu laisa fi sunnati qiyasun. Ketahuilah bahwasanya, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya tidak ada di dalam sunnah qiyasun, qiyas. Wala tudrabu laha amsal, dan tidak boleh atau tidak boleh dibuat laha amsal atasnya permisalan-permisalan. Wala tuttaba'u fiha al-ahwa, dan tidak boleh diikuti hawa nafsu, hawa padanya, tidak boleh diikuti hawa nafsu padanya. Bal huwa tasdiqu bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahkan adalah dengan membenarkan athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kaifin wala syarhin, tanpa menanyakan bagaimana, wala syarhin, dan tanpa menjelaskan dengan penjelasan yang menyelisihi apa yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yuqalu lima wala kaifa, dan tidak dikatakan mengapa dan bagaimana. Itu ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, matan yang ke-9 dari kitab Syarh Sunnah Al-Imam Barbahari rahimahullah, di mana beliau berkata, wa'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu laisa fis sunnati qiyasun, bahwasannya tidak ada di dalam sunnah qiyasun, qiyas. Perlu diketahui bahwasannya as-sunnatu tasmalu amraini, bahwasannya sunnah itu mencakup dua perkara. Sunnah itu mencakup dua perkara. Kita dudukkan permasalahannya sehingga kita mengetahui apa yang diinginkan oleh al-imam Barbahari rahimahullah. As-sunnah mencakup dua perkara. Perkara yang pertama, sebelum itu, apa yang diinginkan sunnah di sini? Sunnah, apa yang diinginkan sunnah di sini? Yaitu petunjuk Rasulullah ya. Sudah di awal kita jelaskan bahwasanya sunnah yang diinginkan di sini adalah petunjuk Rasulullah. As-sunnah tasmalu amraini, sunnah itu mencakup dua perkara. Yang pertama al-ahkamu, ahkam, yaitu al-fikih. Fikih tadi, barakallahu fikum, al-fikih, ahkam. Sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh satu syekh hafizahullah, hukum memakai bejana, orang kafir hukumnya bagaimana, hukum sebelumnya, hukum toharoh, hukum dan seterusnya. Ini ahkam. Ini yang pertama, petunjuk Rasulullah yang terkait dengan ahkam, yaitu fikih, hukum. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, al-aqaidu wa tauhid, yaitu yang kedua, aqaid wa tauhid, akidah dan tauhid. Ini yang kedua. Maka dari situ dijelaskan barakallahu fikum, wa amma, adapun penggunaan kias, penggunaan kias pada macam pertama, yaitu sunnah, yang dimaksud sunnah pada macam pertama al-ahkam, yaitu fikih, falakhilafa fihi inda ahli sunnah, yaitu barakallahu fikum, digunakan kias pada ahkam, pada hukum yang terkait dengan hukum-hukum fikih, digunakan kias. Dan hal ini digunakan kias pada hukum-hukum yang terkait dengan fikih, itu tidak ada perselisihan di kalangan ahlu sunnah wal jamaah tentang digunakan kias dalam masalah ini, sebagaimana yang dihikayatkan oleh al-imam Ibnu Adibar tentang tidak ada perselisihan, artinya adanya ijma tentang dipakai kias dalam masalah ahkam, dalam masalah hukum. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, sebelum itu barakallahu fikum, jadi boleh kalau dalam masalah ahkam, hukum, boleh digunakan kias. Al-qiyasu bi ahkam asy-syari'ah fahuwa ala wajhaini. Adapun kias dalam hukum syar'i itu ada dua bentuk. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yang pertama qiyasus sayyi ala nadhirihi wa sabihi fadzalika mahmudun. Yang pertama adalah qiyas sesuatu ala nadhirihi wa sabihi, yang semisal dan serupa. Dikiaskan terhadap atau dikiaskan kepada sesuatu yang semisal dan serupa, fadzalika mahmudun, yang demikian ini terpuji hukumnya. Ini yang pertama ya. Hukum, permasalahan hukum yang terkait dengan hukum fikih, ada kias, sepakat para ulama, dan kias yang terkait dengan hukum fikih terbagi menjadi dua. Ada dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu barakallahu fikum, kiasusai, mengkiaskan sesuatu yang semisal atau serupa, maka yang ini terpuji. Lalu yang kedua, qiyasuhu ala ghairi nadhirihi wa sabihi fadzalika madzmumun, yaitu qiyas terhadap yang tidak serupa, yang tidak semisal atau serupa, maka ini hukumnya madzmumun, yaitu tercela. Sebagaimana dalam kitab Al-Faqihu wal Mutafaqih dijelaskan hal tersebut. Ini yang pertama, yaitu as-sunnah tasmalu amrain, yaitu macam sunnah yang pertama itu ahkam fikih, dibolehkan atau bahkan tidak ada perselisihan ulama, dibolehkan kias dalam masalah ahkam yang terkait dengan fikih. Dan kias ada dua bentuk yang terkait dengan fikih, kias terhadap sesuatu yang semisal atau serupa, ini hukumnya terpuji. Adapun kias yang tidak dan mengkiaskan sesuatu yang tidak serupa atau semisal, maka ini hukumnya tercela. Lalu yang kedua, sebagaimana dijelaskan tadi, yaitu sunnah yang dimaksud adalah al-aqaid wa tauhid, akidah dan tauhid, maka yang seperti ini tidak ada kias. Dalam masalah akidah tidak ada kias, dalam masalah tauhid tidak ada kias. Lalu apa yang diinginkan oleh al-imam Barbahari rahimahullah? Kias dalam masalah fikih, kata beliau, tidak ada kias dalam masalah fikih. Apakah yang seperti itu yang diinginkan oleh Imam Barbahari dalam matan ini atau dalam masalah akidah? Maka kita simak jawaban As-Salih Al-Fawzal Hafizullah. Kata beliau, as-sunnatu al-muradu biha huna, sunnah yang diinginkan dalam kitab ini al-akidatu, adalah akidah. Li'anna hadzal kitaba fi mawdu'il akidah, dikarenakan kitab ini membahas tentang permasalahan akidah. Wal akidatu hiya sunnah, dan akidah adalah sunnah. Wa hadzal kitabu ismu sarhus sunnah, dan kitab ini namanya adalah sarhus sunnah. Sumiyat sunnatan li'anna sunnata hiya tariq, dinamai sunnah dikarenakan sunnah adalah jalan, petunjuk. Wal akidatu taufiqiyah, dan akidah adalah taufiqiyah. La majala ziyadati fiha abadan, tidak butuh penambahan pada masalah akidah selama-lamanya. Madaruha ala maja'anillahi wa rasulih, kata Syaikh Shalih Fauzan. Adapun sumbernya adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wa ma khalafa maja'anillahi wa rasulih fa innahu batin wa dolalun, apa yang menyelisihi dari Allah dan Rasulnya, maka itu adalah kebatilan dan kesesatan. Fahadha makna qawli ulama annal akidata taufiqiyah. Inilah makna perkataan para ulama bahwasanya akidah adalah taufiqiyah. La yadkhulu haqqiyas. Tidak ada tempat. Tidak ada tempat bagi qiyas. Tidak ada tempat bagi qiyas. Lianna qiyasa innama huwa fi masail fiqh. Dikarenakan qiyas itu pada permasalahan fikih. Hiya allati yadkhulu haqqiyas. Yang pada permasalahan itulah qiyas bisa atau qiyas masuk. Wahiya ahkami halal wal haram, yaitu hukum halal dan haram. Wa amma masailu akidah falaysa fiha qiyas. Padahal permasalahan akidah tidak ada padanya qiyas. Wa innama hiya taslimun wa inqiyadun lima ja'anillahi wa rasulihi min ghairi tadakhulin. Yaitu dalam permasalahan akidah adalah taslimun, berserah diri. Wa inqiyadun, tunduk dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ini ayat ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya yang diinginkan oleh al-Imam Barbahari tidak ada qiyas dalam sunnah, yaitu tidak ada qiyas dalam permasalahan akidah. Itu petunjuk, tidak ada qiyas dalam masalah petunjuk Rasulullah yang terkait dengan akidah, tidak ada qiyas. Adapun dalam masalah fikih, para ulama sepakat atau tidak ada khilaf, dibolehkan dalam masalah fikih. Lalu Al-Imam Barbahri rahimahullah berkata, wala tuttaba'u fiha hawa, jangan diikuti padanya hawa, hawa nafsu. Kata Syekh As-Salih Al-Fauzan hafizahullah, ya'ni la yuqalu fil akidati wa ma ma fi akidati ma wafaqal hawa yu'khadu wa ma khalafa hawa yu'radu. Yaitu tidaklah dikatakan dalam permasalahan akidah apa yang sesuai dengan hawa nafsunya diambil. Apa yang sesuai dengan hawa nafsunya diambil. Seperti orang-orang aklaniun. Yang sesuai dengan akalnya, yang sesuai dengan hawa nafsunya diambil. Wa ma khalafa hawa yuraddu. Adapun yang tidak sesuai dengan hawanya ditolak. Tidak sesuai dengan hawa nafsunya ditolak. Sebagaimana ahlu bidah wal ahwa yang terkait dengan permasalahan asma wa sifat. Tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Misalnya tentang Allah turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Di akhir malam. Tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak sesuai dengan akal, ditolak. Barakallahu fikum. Ini adalah kesesatan yang nyata. Kama hiya at-tariqatu ahli dolal. Kata Syekh Shalih Fauzan. Sebagaimana yang ditempuh oleh ahlu dolal. Orang-orang yang sesat. Wadhalika summu. Wadhalika sammu ahlil ahwa. Yang demikian itulah. Mereka menamakan dirinya ahlu ahwa. Atau yang mereka itulah ahlu ahwa. Itu orang-orang ahlu bidah wal ahwa. Lalu kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, bal huwa tasdiku, kata al-Imam Barbahari, bal huwa tasdiku bi atsari Rasulillah. Bahkan wajib bagi seseorang untuk membenarkan atsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajibannya. Wajib atas seseorang membenarkan petunjuk Rasulullah, baik yang terkait dengan akidah, yang terkait dengan ibadah, yang terkait dengan muamalah, yang terkait dengan akhlak. Dalam seluruh permasalahan agama ini wajib untuk membenarkan asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Kata Allah, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda min Allah?" Dan siapakah orang yang paling sesat? Dan siapakah orang yang paling tersesat atau paling sesat dibandingkan dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bi ghairi huda min Allah, tanpa petunjuk dari Allah. Lalu Syekh Shalih Al-Imam Barbahari mengatakan pada kalimat terakhir dari matan ini, bal huwa tasdiqu bi athari Rasulillah bila kaifin wala syarhin wala yuqalu lima wala kaifa. Bahkan wajib untuk membenarkan athar Rasulullah tanpa menanyakan bagaimananya, yang terkait dengan asma wa sifat, tanpa menanyakan hakikat dari sifat-sifat Allah, bagaimana hakikat sifat Allah, bagaimana hakikat sifat Allah, bagaimana hakikat turunnya Allah ke langit dunia, bagaimana hakikat tangan Allah, bagaimana hakikat wajah Allah, tanpa ini. Karena ini ada jalan dari jalannya ahlu bidah wal ahwa. Tanpa ini, wala syarhin, dan juga tanpa menjelaskan menjelaskan dengan penjelasan yang menyelisihi sunnah, yang menyelisihi kebenaran, yang menjelaskan dengan penyelisihan atau makna yang tidak sesuai apa yang Allah inginkan, apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, yakni bila syarhin batilin, yaitu bukan penjelasan dengan penjelasan yang batil. Wallahu ta'ala a'lam bi shawab. Itu matan yang ke-9 yang dibawakan oleh Al-Imam Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarh Sunnah yang tulis oleh Al-Imam Barbahari rahimahullah. Dari sini kita mengetahui bahwasanya tidak ada kias dalam permasalahan akidah. Adapun yang wajib bagi kita adalah tunduk terhadap dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang terkait dengan permasalahan akidah atau permasalahan yang lainnya. Adapun dalam permasalahan fikih, maka para ulama tidak berselisih pendapat dibolehkannya atau adanya kias sebagaimana dihikayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Fi Jami'il Bayanil Ilm. Wallahu taala alam bisawab. Ana cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.